dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku biasa saja. Dengar cerita Sarana nestapa telah meraja buana karena jaya yuda di atas angkara memuncak kesumat kau manusia menyalakan bencana buat sesama berpacu menggandakan senjata berkuasa tu bertahta tu mengumbar nafsu durjana kara. menjadi berbaik kata bagimu. Terciptalah lagu ini, wahai dia pelambang lembutnya kasih, asmara dia yang terpuji. Pergi siksa diriku. Derita putus cinta yang kini menyiksa diriku. Thank you.

yang kau ingini, bahwa kita tak mungkin dapat bersatu di dalam satu mahligai cinta. Hanya bercinta, masih banyak yang dapat aku lakukan. Lebih baik kini ku sendiri. Oh, aku ingin terbang bebas menembus awan di langit. Betapa kejinya cintamu, diriku sawae yen deleng tumindae ora sece tumrapku naming semura percaya layangmu tak tompo dekan jero dodo sopo to sing iso ngiro. Oh oh oh oh aku orang ngiro yen kliramu duwe nyati. Aku orang nyono percaya layangmu wisa tompo dedekan jero dodo sopo to sing bisa ngira. Thank you. Maton ayu-ayu sawangane, werna-werna coro dandanane, nanging katon asri nyenengake, bocah wadon para maribo sarwa nyenengke, apa maneh para wanitane, ana siji sing narik atiku, sing saiki dadi pacarku, mikiri para nam lan waterkan. Semono sai bunga herasan ing atiku bisa oleh cahayu para maribo sarwa nyenengke apa maneh para wanitane ana siji sing narik atiku sing saiki dadi pacarku kapan-kapan aku pengin bali yang Suriname sing tak kangeni pengen ketemu para sedulur sing wis suwe tak tinggalake. Mikiri para nam lan waterkan ngelingake nalika semono saibo bunga herasan ing atiku bisa oleh cahayu para maribo sarwa nyenengke apa maneh para wanitane ana siji sing narik atiku sing saiki dadi pacarku kapan-kapan aku pengen bali yang Suriname sing tak kangeni pengen ketemu para sedulur sing wis suwe tak tinggalake. Above me, so sad loneliness have I. Well, it's alright. How many years I've been waiting for you? How many years I have been so for me nobody needs. I'm asking why.